Sebelum kau kira bintang di langit, coba kau kira pasti di bumi. Sebelum kau teka siapa diriku, baca dirimu lebih dulu. Sandiwara hidup bukan kepala, tersalah tafsir kau menyimpan. Halus rambut halus titian ini. Sebelum kau selam lautan dalam, coba kau selam ke dalam diri. Sebelum kau tegak rahasia hatiku, baca hatimu terdahulu. Sandiwara hidup bukan kepala, terdahulu.